عليه وعلى آله وصحبه. جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat as-sihhah wal farah, nikmat kesehatan dan kesempatan waktu luang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih sempat menghadiri sholatul maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh berkah ini, tentunya dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim. Fa inna as-salah al-jama'ah wajibatun ala kulli muslimin dzakarin. Salat berjamaah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki yang telah baligh. Fa hadhihi hiya ni'matun 'azimah allati yajibu 'alaina an nashkuraha. Maka ini adalah nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pengganti dari pelajaran yang biasanya diisi oleh Ustaz Abdillah Muhammad As-Sarbini hafizahullah, kita akan mengisi waktu yang ada untuk sedikit memaparkan tentang sebuah permasalahan yang besar, permasalahan yang penting, sebagai pengingat bagi diri kami pribadi sebagai pemateri dan kepada jemaah sekalian. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu permasalahan al-ikhlas, ahamiyatul ikhlas wa kaifiyatu tahqiqil ikhlas fil ibadah. Pentingnya ikhlas dan bagaimana cara mewujudkan ikhlas, kiat-kiat apa saja yang perlu untuk dilakukan sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya ikhlas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlas merupakan sebuah amalan yang dituntut oleh setiap muslim dalam setiap keadaannya, dalam setiap amalannya. Karena tidak akan diterima sebuah amalan dari seorang muslim illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana telah tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ila. Sesungguhnya amalan itu bin niat, tergantung niatnya. Jika seseorang mengamalkan sebuah amalan ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahalanya, maka dia akan mendapatkan pahala dan buah dari amalan tersebut. Sebaliknya, jika dia mengamalkan sebuah amalan dengan niatan ingin mencari perhatian manusia, ingin mendapatkan pujian, maka amalannya tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ikhlas, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dia merupakan asas, asas fondasi yang dibangun di atasnya amalan seorang hamba. Demikian pula ikhlas adalah asas da'watil anbiya wal rusul, asas fondasi daripada dakwahnya para nabi dan rasul salawatullahi wasalamuhum alaihim. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah al-bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah amalan-amalan. Inilah asas fondasi dakwah para nabi dan rasul. Dan kata ulama, ikhlas adalah salah satu di antara dua syarat diterimanya amalan seorang hamba, wahuma al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Tentang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan shalihan, hendaknya dia melakukan sebuah amal saleh, wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya terhadap seorang apapun. Dan firman Allah taala yang lain, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Man aslama wajhahu lillah, orang yang aslama wajhahu, islamul wajh artinya ikhlas, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin, melakukan ihsan, yaitu beramal sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya adalah pahalanya di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa perkara tentang keutamaan ikhlas, pentingnya ikhlas, maka kita perlu untuk mengetahui definisi ikhlas. Apa ta'rif ikhlas itu? Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu, memurnikan sesuatu, menjadikannya bersih, tidak ada sesuatu pun yang mencampurinya. Adapun secara istilah, Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau ketika ditanya tentang makna ikhlas, beliau mengatakan, an yaqsudal mar'u bi ibadatihi at-taqarruba ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang memaksudkan dengan ibadahnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassul ila dari karamatik, dan dia memaksudkan dengan ibadahnya itu sampai kepada dar karamatik, sampai kepada negeri yang Allah muliakan, negeri kemuliaan yaitu jannahnya. Wa idza arada al-'abdu bi ibadatihi syai'an akhar, jika seorang hamba menginginkan, memaksudkan dengan ibadahnya sesuatu yang lain, syai'an akhar, sesuatu yang lain, fa fihi tafsilu hasbal aqsam at-taliyah, maka ada rinciannya sebagaimana pembagian berikut ini. Yang pertama kata beliau, an yurida taqarruba ila ghairillah, dia menginginkan dengan ibadahnya tersebut mendekatkan diri kepada selain Allah, wa naili tsana'i 'alaiha, dan juga menginginkan memperoleh pujian atas ibadah tersebut, minal makhlukin, dari kalangan manusia, fahadha yuhbitul amal, maka ini menggugurkan amalan, artinya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wahuwa minasyirk, dan ini termasuk dalam kategori kesyirikan, termasuk bagian dari kesyirikan. Dalilnya adalah fi sahihi min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Qala Allah Ta'ala ana aghniya syuraka'a 'an asy-syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku adalah orang yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan sesuatu yang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ini yang pertama, menginginkan dengan ibadah tersebut bukan taqarrub kepada Allah tapi selainnya, berupa pujian dan yang lain. Maka amalan yang dilakukan dengan niatan ini gugur, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Utsaimin, al-qismu tsani, pembagian yang kedua, an yaqsuda biha al-wusula ila dharadin dunyawi kar-ri'asa wal-jah wal-mal duna taqarrub biha ila Allah Ta'ala. Dia memaksudkan dengan ibadah tersebut memperoleh gharad duniawi, tendensi-tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi seperti ar-ri'asah, kepemimpinan, kedudukan dan harta. Duna taqarrub ila Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Fa hadha 'amaluhu habitun la yaqarribuhu ila Allah. Maka jenis ini kata Syekh amalannya juga gugur, tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di antara kita mungkin ada yang bertanya, apa perbedaannya dengan jenis yang pertama dengan jenis yang kedua? Kata Ibnu Utsaimin mengatakan, wal farqu baina hadha wal ladzi qablahu anna al awwala qasada an yusna 'alayhi min qabl annahu 'abidun lillah. Jenis yang pertama tadi yang kita sebutkan di atas memaksudkan supaya dia mendapatkan pujian. Adapun jenis yang kedua ini, falam yaqsud an yusna 'alayhi, dia tidak memaksudkan pujian. Wala yuhimmu wa yusna an-nas 'ala 'alayhi bidzalik. Dia tidak menghiraukan mendapatkan pujian manusia atau tidak, yang penting dia mendapatkan tujuan duniawi. Kalau yang pertama maksudnya adalah pujian, yang kedua ini tujuan-tujuan duniawi, dia tidak menghiraukan pujian manusia selama dia mendapatkan dunia, itulah yang dia harapkan, baik dipuji maupun tidak. Ketika dia mendapatkan uang dari ibadah yang dia lakukan, manusia mencelanya, dia tidak hiraukan. Yang jelas dia mendapatkan tujuan dunianya. Adapun yang pertama, tujuan utamanya adalah pujian. Dua jenis ini semua menggugurkan amalan. Wal qismu tsalits, jenis yang ketiga, an yaqsuda biha taqarruba ila Allah Ta'ala wal gharad ad-dunyawi al hasil biha. Yang memaksudkan dengan ibadahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan juga tujuan duniawi yang dihasilkan dari ibadah tersebut. Mithlu an yaqsuda ma'aniyati ta'abbudi lillahi Ta'ala bittaharati tansyiqal jismi wa tanzifahu. Seperti kata Syekh mencontohkan, dia memaksudkan ketika dia bersuci, dia memaksudkan ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus tansyiqul jism, supaya badannya bersih, supaya badannya menjadi semangat. Dengan berwudu kita kan jadi lebih segar. Dengan berwudu badan kita menjadi bersih, tangan kita selalu bersih sehingga bebas dari kuman, Tidak perlu kita menyengaja untuk cuci tangan. Dengan berwudu kita sudah cuci tangan. Dan itu sebagaimana kata dokter, sangat bermanfaat bagi seorang dalam menjaga kesehatannya. Nah, bagaimana hukumnya ini? Dia memaksudkan dengan wudunya tersebut mendekatkan diri kepada Allah sekaligus memaksudkan hasil, sesuatu yang dihasilkan dari ibadah wudu tersebut, yaitu badan menjadi segar dan juga membersihkan bagian tubuh. Artinya tidak murni mendekatkan diri kepada Allah niatannya, ada niat yang lain. Nah, kata Syekh rahimahullah mencontohkan contoh yang lain supaya kita lebih paham. Seperti sholat yang dia lakukan, dia sholat niatnya mendekatkan diri kepada Allah sekaligus supaya bisa bergerak badannya, istilahnya olahraga yang tidak disengaja. Nah, dengan bergerak badannya akan sehat, kan begitu? Ataukah puasa? Dia niat puasa supaya mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menurunkan berat badannya. Karena dengan puasa berat badannya akan berkurang. Maka hukumnya kata Syekh, fahadha yunqisu ajral ikhlas. Jenis ini mengurangi pahala ikhlas. Tidak menghilangkannya, tapi mengurangi. Walakin in kana al-aghlabu alayhi niyat at-ta'abbud faqad fatahu kamala faqad fatahu kamalul ajr. Akan tetapi jika yang mendominasi adalah niat dia beribadah, niat ta'abbud mendekatkan diri kepada Allah, itu yang mendominasi, maka luput darinya kesempurnaan pahala. Walakin la yadurruhu dhalik. Kan tetapi itu tidak memudaratkannya. Artinya tidak seperti jenis yang pertama dengan tidak seperti jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Berdasarkan firman Allah Taala tentang para jamaah haji, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa atas kalian an tabtaghu mencari keutamaan dari Rabb kalian. Artinya ketika jemaah haji selesai melakukan manasik haji, ya ada waktu-waktu yang luang, boleh baginya untuk berdagang di sana untuk mendapatkan keuntungan. Fadlan min rabbikum, keutamaan dari Rabb kalian. Nah, mungkin awalnya ketika dia berangkat dari negerinya, pertama dia niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan haji. Kemudian, wah, sekalian saya mau berdagang, mumpung di sana. Nah, maka ini tidak memudaratkannya. Selama niat ta'abbud aghlab, niat dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ini yang mendominasi. Sebaliknya, wa in kana al-aghlabu alayhi niyata ghairi ta'abbud fa laysa lahu thawabun fil akhirah. Fa inna ma thawabuhu ma hasalahu fid dunya. Sebaliknya, jika yang mendominasi adalah niat selain niat ta'abbud, seperti tadi dia berpuasa, dominan niatnya adalah supaya badannya turun, niat takarruknya sedikit, lebih sedikit. Kalau di persentase mungkin 70% dengan 30%. Dia niatnya puasa supaya berat badannya turun. Niatnya persentasenya 70%. Niat takarruknya kepada Allah hanya 30%. Ini contoh. Maka bagaimana hukumnya ini? Kata Syekh, "Falaysa lahu thawabun fil akhirah." Maka tidak ada pahala baginya di akhirat. Kenapa demikian? Kata Syekh, wahsya ayya sama bidzalika, dan aku khawatir dia berdosa dengan itu. Bukan pahala yang didapatkan, tapi dosa. Sudah lapar, menahan makan, haus, menahan minum, dari mulai terbitnya fajar shalih sampai terbenamnya matahari, tidak dapat pahala. Ya sam, dia berdosa. Kenapa kata Syekh? Li'annahu ja'ala al-ibadata allati hiya 'ala al-ghayati wasilatan lid-dunya al-haqira. Karena dia telah menjadikan ibadah yang ibadah itu merupakan a'lal ghayat, tujuan yang paling tinggi. Dia menjadikannya sebagai perantaraan untuk mendapatkan dunia yang rendah. Ini jika niat. Niat untuk mendapatkan kepentingan duniawi yang dihasilkan secara tidak langsung dari ibadah tersebut lebih mendominasi. Contoh tadi apa, ketika berwudu apa yang dihasilkan? Semangat, ya, segar, bersih, kan begitu. Kalau sholat apa? Badan sehat karena bergerak. Puasa bisa menurunkan berat badan, membantu diet istilahnya. Niatnya diet. Jika ini yang mendominasi, tidak mendapatkan pahala. Meskipun masih ada niat taqarrubnya, masih ada, tapi sedikit. Barakallahu fiik. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Nabi Daud, anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulun yuridu jihad wa huwa yuridu ardan min ardi dunya. Ya Rasulullah, ada seorang dia berangkat dengan niatan berjihad dan juga mendapatkan sesuatu dari dunia. Ketika kita berjihad, ada kepentingan duniawi yang dihasilkan dari itu secara tidak langsung. Apa itu? Ghanimah. Nah, orang ini meniatkan berjihad dan juga meniatkan ghanimah tadi, harta rampasan perang, yang itu merupakan kekhususan Nabi alaihissalatu wassalam di antara para nabi dan rasul yang lain. Harta orang-orang kafir yang ditinggalkan oleh mereka boleh bagi kita untuk diambil jika mereka kabur lari. Boleh bagi kita untuk mengambil. Adapun syariat Nabi dan Rasul sebelumnya, mereka tidak boleh mengambil harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengirim api dari langit melalap habis harta itu. Nah, ketika seorang berjihad meniatkan ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Fa'ada thalazan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ajra lahu, la ajra lahu, la ajra lahu. Nabi mengulang sampai 3 kali. Tidak ada pahala untuknya, tidak ada pahala untuknya, tidak ada pahala untuknya. Ini disebabkan karena apa? Niat taqarrubnya sedikit dikalahkan oleh niat apa? Niat untuk mendapatkan tendensi duniawi tersebut. Nah, baik, permasalahannya sekarang jika sebanding, sama niat dia untuk taqarrub 50%, niat untuk mendapatkan hasil dari ibadah tersebut yang dihasilkan secara tidak langsung 50%. Bagaimana jika terjadi demikian? Syekh mengatakan, rahimahullah, wa in tasawa 'indahu al-amrani falam taghlib niyata at-ta'abbud wala niyata at-ta'abbud wala niyatu ghairi at-ta'abbud fa mahallu nadharin wal aqrabu annahu la thawaba lahu kaman 'amila lillahi ta'ala wa li ghairihi. Maka butuh untuk ditinjau Akan tetapi yang lebih mendekati kebenaran, Syekh mengatakan annahu la thawaba lahu, juga tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengukur niat ta'abbudnya, niat kita mendekatkan diri kepada Allah lebih besar daripada niat untuk mendapatkan hasil duniawi yang dihasilkan secara tidak langsung, bagaimana cara mengukurnya, apa tolak ukurnya? Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan المزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى الإبادة حصل أم لم يحصل فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس. Tolak ukurnya yaitu jika dia tidak risau, ya, tidak memperhatikan, tidak risau dengan hasil duniawi yang dihasilkan dari ibadah tersebut, apakah tercapai atau tidak tercapai, menunjukkan bahwasanya niat ta'abbudnya lebih besar. Contoh misalnya, seperti contoh yang kita contohkan sebelumnya, dia berpuasa dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus diet. Qadar Allah masya'a fa'al. Selesai bulan Ramadan, dia timbang kembali badannya, ternyata naik 10 kilo. Bukannya turun. Lah kenapa bisa? Iya, makanannya masya Allah. Ya. Menu makanan ketika berbuka puasa lebih lengkap ketika lebih lengkap dibanding menu di luar bulan Ramadan. Kan begitu. Ternyata naik 10 kilo. Tercapai atau tidak? Tidak tercapai. Dan dia tidak risau dengan itu. Berarti apa? Niat ta'abbudnya lebih besar. Ya. Baik. Ini tolak ukur. Jika kita ingin mengetahui mana yang lebih besar. Nah, jika dia tidak risau dengan unsur duniawi dari yang dihasilkan dari ibadah tersebut tercapai atau tidak, maka niat taqarrubnya lebih besar daripada niat duniawi tersebut. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal, kata Syekh, fa inna niyata allati hiya qaulul qalbi amruha 'azhim. Bagaimanapun keadaannya, sungguhnya niat itu yang merupakan qaulul qalb, ya, urusannya sangat besar. Faqad tartaqi bil 'abdi ila darajati siddiqin. Dengan niat seorang hamba bisa meningkat, naik derajatnya kepada derajat as-siddiqin. Derajatnya Abu Bakar dan semisalnya. Wa qad tarudduhu ila asfali as-kafirin. Dengan niat juga seorang bisa jatuh kepada tempat yang paling rendah, asfalus sabili. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama salaf kita, ulama terdahulu kita mengatakan majahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidaklah aku bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang lebih besar daripada kesungguhanku untuk mendatangkan keikhlasan. Karena yang namanya hati itu bolak-balik. Mungkin saja kita berangkat dari masjid berwudu, datang ke masjid awalnya niat ikhlas, sholat maghrib, sholat isya karena Allah, tapi setelah sampai di masjid takbiratul ihram, ada orang di samping kita, kemudian kita mulai, ya, memperhatikan, ya, perhatian kita tertuju, niatan kita tertuju kepada perhatiannya, kemudian memperbaiki sholat kita, diperpanjang berdirinya, rukuknya, sujud dan seterusnya. Yang namanya hati berbolak-balik. Oleh karena itu, janda doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkan hatiku di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui sedikit tentang rincian daripada bagaimana seorang itu ikhlas, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa kiat, kiat-kiat supaya kita bisa mewujudkan ikhlas. Yang pertama, ikhfa'u al-a'mal, menyembunyikan amalan, tidak menampakkannya. Ini kiat yang pertama. Jika seseorang ingin ikhlas, maka hendaknya dia menyembunyikan amalannya dan tidak menampakkannya kepada manusia. Contoh dalam permasalahan ini adalah ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan amalan sedekah. Ketika seorang berinfak, bersedekah, contoh misalkan ya, infak untuk pembangunan masjid, lebih utama orang tidak mengetahui infaknya, tidak perlu ditulis amalannya, tidak perlu ditulis namanya. Ada sebagian menulis hamba Allah, ini lebih afdol, lebih utama. Saya tidak mengatakan haram menulis nama ya, tapi lebih utama menyembunyikan namanya dengan menulis hamba Allah sekian. Orang kan tidak tahu. Itu lebih menjaga ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tutuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum yukaffiru 'ankum min sayi'atikum Allah bima ta'maluna khabir." Dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhuha, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang kafir, maka itu lebih baik. Itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibnu Zain rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Min fawaidil ayah," termasuk di antara faedah ayat ini, "al-hatsu 'ala shadaqah," anjuran untuk bersedekah, berinfak. "Wa targhibu biha sawa'un addaha aw akhfaha," dan anjuran untuk bersedekah apakah dia menampakkannya ataukah menyembunyikannya. "Wa minha anna ikhfa'a shadaqah afdalu min idda'iha," dan menyembunyikannya lebih afdol, lebih utama daripada menampakkannya. Kenapa? "Li'annahu aqrabu ilal ikhlas," karena menyembunyikan sedekah itu lebih dekat kepada keikhlasan. "Aqrabu ilal ikhlas wa asdaru lil mutasaddiq alaih," dan lebih menyembunyikan keadaan orang yang bersedekah. Diperkecualikan, lakin, akan tetapi, kata Syekh, kapan kita menampakkannya? "Idza kana fi idda'iha maslahatun tarjuhu ala ikhfa'i." Akan tetapi jika menampakkan sedekah ada maslahat yang lebih besar daripada menyembunyikannya. Maka di sini apa? Menampakkan lebih utama. Tapi kita mengatakan asal hukumnya yang lebih utama apa? Menyembunyikan. Jika ada masalah yang lebih besar dengan menampakkan, maka kita tampakkan. Apa itu masalahnya? Kata Syekh di sini, "Mithla an yakuna ibda'uha sababan liqtida'in nasi ba'duhum bi ba'di." Seperti ya, contoh kata Syekh, dengan menampakkan sedekah merupakan sebab supaya manusia ya juga ikut bersedekah. Apalagi orang yang menjadi panutan, tokoh masyarakat misalnya, masya Allah, ya tokoh masyarakat, dia berinfak, orang melihatnya masya Allah, Pak ini bersedekah, ayo kita bersedekah, dia jadi panutan. Maka di sini menampakkan dianjurkan, karena kan memancing orang lain untuk juga bersedekah, maslahatnya lebih besar. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Namun ada tambahan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan wal aslu annal israr afdal, akan tetapi yang menjadi asal adalah menyembunyikan itu lebih utama. Lihadil ayat, berdasarkan ayat di atas, ayat 217 dari surat Al-Baqarah, walima sabata fi sahihain, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam sahihain, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf sering kita dengar, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala lindungi di bawah naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa huwa. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya adalah kata Syekh, ya, orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia menyembunyikannya sampai-sampai la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Subhanallah. Artinya apa? Ini kinayah, ungkapan bahwasanya orang ini betul-betul menyembunyikan sedekah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sampai-sampai kalau ya ditakdirkan, kalau dikira-kirakan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Maka ini yang afdal, barakallahu fikum. Contoh yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah sholat sunnah bila. Sholat sunnah. Nabi SAW menganjurkan untuk kita mengerjakan sholat sunnah tidak di masjid, tapi di rumah. Dasarkan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktuba. Salat seseorang di rumahnya lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada salatnya dia di masjidku, di Masjid Nabawi dan masjid yang lain tentunya. Illa al-maktuba, kecuali salat wajib. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, fa innama hatta 'ala an-nafilah fil bait. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita salat sunat di rumah? Likaunihi akhfa wa ab'ada min ar-riya. Karena salat yang dikerjakan di rumah itu lebih tersembunyi dan lebih jauh daripada riya. Salat sunnah. Salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah karena lebih tersembunyi, lebih jauh daripada riya. Wa aswanu minal muhbitat, dan lebih terjaga daripada hal-hal yang bisa menggugurkannya, menggugurkan pahalanya. Wa liyatabarraka albaytu bidzalik, alasan yang lain kata An-Nawawi supaya rumah mendapatkan berkah dengan salat sunnah yang kita lakukan. Wa tanzila fihi rahmatu wal malaikatu, dan supaya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun dalam rumah tersebut, dan juga malaikat turun masuk ke dalam rumah dengan sebab sholat sunnah yang kita lakukan di dalam. Kemudian kata beliau, wa yanfiru minhu syaitan, dan juga syaitan lari darinya. Nah, jadi jika kita ingin rumah kita bersih dari syaitan, gangguan syaitan, maka mari kita hidupkan sholat sunnah di rumah kita masing-masing. Ini anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, yang masih banyak di antara kita ya melalaikannya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau di Masjidil Haram? Karena ada hadis yang mengatakan salat, sekali salat ya di Masjid Nabawi berapa kali lipat di masjid yang lain? Masjid Nabawi 10 ribu, di Masjid Haram 100 ribu. Bagaimana ini? Jika muadzin telah azan, apakah kita sholat sunnah di masjid ataukah di rumah saja? Hah? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, lebih utama dilakukan di rumah jika itu sholat sunnah. Nah, penjelasannya bahwasanya Nabi alaihi salat wasalam qala sallu bi buyutikum. Ya, Nabi alaihi salat wasalam bersabda kepada para sahabat, salatlah kalian di rumah-rumah kalian kecuali salat wajib. Ini menunjukkan kata Syekh bahwasanya yang seharusnya dilakukan seluruh salat-salat sunnah rawatib kita dilakukan di rumah. Apa itu sholat-sholat sunnah rawatib, mengikuti sholat wajib, ataukah sholat duha, ataukah sholat tahajud, dan yang lainnya. Hatta fi Makkah awal Madinah. Sampai pun itu di Makkah dan Madinah. Al-afdol an takuna rawatib fil bait. Yang utama adalah dikerjakan di rumah, sholat-sholat sunnah tersebut. Kenapa demikian? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala hadha wa huwa fil Madinah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan hadis ini dalam keadaan beliau berada di Madinah. Wahwa fil Madinah wa salatu fi masjidihi khairun min alfi salatin illa al masjidil haram. Belum menyebutkan di sini 1000 salat. Kita tadi menyebutkan berapa? 10.000. Sementara salat di masjidnya lebih baik daripada salat 1000 lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain kecuali masjid al haram. Iya. Berarti yang lebih utama, Pak, di rumah. Nah, di rumah. Wa katsirun minan nas al-an yufaddilu an yusalliya an-nafilah fil masjidil haram duna al-bait. Dan banyak dari manusia, kata Syekh, di zaman kita sekarang ini lebih mengutamakan salat sunnah di masjidil haram daripada di rumahnya. Wa hadha na'un min al-jahl. Maka ini termasuk bagian dari kejahilan. Dia masih jahil karena tidak bisa membedakan mana yang utama, mana yang kurang utama, kan begitu. Siapa yang mengatakan sholat di masjid itu lebih baik daripada 1000 sholat? Nabi. Siapa yang mengatakan sholat sunnah lebih baik daripada sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih baik daripada di masjid? Nabi ada sholat wassalam. Berarti apa? Sholat sunnah yang dikerjakan di rumah lebih afdol meskipun itu di Makkah dan Madinah. Jadi jamaah sekalian yang mungkin diberikan kesempatan untuk melakukan haji atau umrah setelah mendengar ini, maka diamalkan. Ketika azan kita masih di hotel, ya di tempat penginapan, sholat sunnah dulu di situ, baru kemudian ke masjid. Nah, demikian pula apa yang kita amalkan selama ini, ya. Kebanyakan jamaah masjid mengerjakan sholat sunnahnya di masjid. Nah, tentu ini kita tidak mengatakan haram, tapi apa? Menyelisihi yang utama. Kecuali kita khawatir kalau di rumah malah tidak sholat. Sudah pulang ke rumah, sehingga di jalan ketemu kawan, cerita, asik cerita. Sehingga ketemu tetangga, asik cerita. Sehingga beli sesuatu di toko, lupa sudah. Sampai di rumah disibukkan dengan anak, disibukkan dengan urusan di rumah, tidak sholat. Mana yang lebih utama kalau begitu? Ya sholat di masjid. Tapi kalau kita yakin tidak ada yang menyibukkan kita, kita bisa melakukannya di rumah, maka diakhirkan di rumah. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada talim kita malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Cukup sampai di sini. Ada lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.